Iyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, babu ma jaa fi man lam yaqna bil halif billah. Bab penjelasan dalil tentang orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Bab penjelasan dalil tentang hukum orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam bab ini insyaallah ta'ala beliau akan menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang menerima sumpah, yaitu seorang yang menerima sumpah dari saudaranya, yakni sumpah yang dilakukan oleh saudaranya tersebut untuk meyakinkan apa yang dia ucapkan. Maka sepatutnya apabila saudara kita mengatakan sesuatu kepada kita dengan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menerimanya. Sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, karena apabila seorang menolak perkataan saudaranya yang disertai dengan sumpah dengan nama Allah, maka hal itu menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seharusnya ketika ada saudara kita yang menekankan perkataannya atau lebih meyakinkan perkataannya dengan ditambahi sumpah dengan nama Allah, maka kita menerimanya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan satu dalil saja di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur. di dalam ucapannya. Wa man hulifa lahu billahi falyardah. Dan barang siapa yang menerima suatu sumpah, hendaklah dia ridha. Wa man lam yardha falaysa min Allah. Barang siapa yang tidak ridha, maka tidak ada bagiannya dari Allah, yakni Allah berlepas diri darinya. Rawah Ibnu Majah bi sanadin hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Baik. Di dalam hadis ini terkandung beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Sebab bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan syirik, sebagaimana telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairi Allahi faqad kafara aw asyrak." Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Dia telah kafir atau musyrik. Namun telah kita jelaskan makna kekafiran atau kesyirikan di sini bisa masuk pada syirik akbar, bisa pula syirik asghar. Ya. Syirik akbar kalau dia tidak bermaksud dengan hatinya, yakni dia tidak menyamakan atau mengagungkan selain Allah, nama selain Allah yang dia gunakan bersumpah dengan sebagaimana dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik kecil. Ini syirik kecil kalau dia tidak sampai bermaksud dengan hati. Tapi kalau dia mengagungkan nama selain Allah yang dia gunakan bersumpah sebagaimana pengagungannya terhadap Allah, maka dia telah terjatuh pada asyirkul akbar, syirik besar. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya menjaga tauhid kita. Pentingnya menjaga tauhid kita dengan menjauhi hal-hal yang bisa merusak tauhid. Baik itu asyirkul akbar maupun asyirkul asghar, syirik besar maupun syirik kecil. Dan ini bukan perkara ringan. Ini perkara yang lebih penting dari semua perkara yang ada di dunia ini. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar, melebihi semua dosa. Maka sangat mengherankan kalau kita berhati-hati dengan dosa-dosa berupa kezaliman kepada orang lain, namun kita tidak berhati-hati dengan perbuatan zalim yang lebih besar daripada itu, yaitu zalim terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar, bahkan kezaliman yang paling besar. Sebab apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik sebelum dia bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang muslim menganggap sepele permasalahan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Ya, seperti kebanyakan orang pada hari ini. Mereka anggap permasalahan tauhid dan bahaya kesyirikan hanyalah masalah orang-orang dahulu, bukan masalah orang-orang sekarang yang katanya sudah pintar, sudah cerdas, teknologi mereka sudah maju, padahal kenyataannya tidak demikian. Kesyirikan di zaman dahulu dan zaman ini selalu ada. Kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Bahkan terkadang kesyirikan di zaman ini lebih parah dibanding kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu kaum musyrikin menyekutukan Allah ketika mereka tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian ketika mereka tidak ditimpa kesusahan, mereka dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah. Adapun sebagian orang yang menyekutukan Allah pada hari ini, pada saat senang maupun susah, sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin dahulu, fa idza raqibu fil farq fil fulki da'a Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki kapal, mereka takut tenggelam, takut ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang musyrik dahulu. Tapi orang musyrik sekarang, bahkan sebagian kaum muslimin, menyekutukan Allah di saat senang maupun susah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah, di saat susah mereka pun menyekutukan Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa kesusahan, bukannya mereka kembali kepada Allah, malah mereka mendatangi para dukun, paranormal, tukang ramal, orang pintar, atau bahkan mereka mendekatkan diri kepada syaitan, seperti kepada Kiai Sapu Jagat atau kepada Nyi Loro Kidul dan sebagainya, untuk meminta perlindungan dari syaitan-syaitan ini. Baik. Maka hikmah yang besar dari larangan bersumpah dengan nama selain Allah, padahal ini cuma sekedar ucapan, walaupun seorang tidak bermaksud dengan hatinya, itu tetap saja adalah syirik. Maka hikmah yang besar yang bisa kita petik dari itu, akan pentingnya menjaga diri kita, menjaga tauhid kita, jangan sampai terjerumus pada kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Baik, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, man halafa billahi falyasduq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Benar di dalam sumpahnya, bukan sumpah palsu, bukan sumpah dusta. Sebab hal ini merupakan bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang berani bersumpah dengan nama Allah, padahal dia sadar bahwa sumpahnya ini tidak benar, palsu, dusta, itu berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meremehkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memerintahkan kaum mukminin agar mereka selalu berlaku jujur. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dalam surat At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, sejumlah ayat dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berkata jujur. Dan termasuk tanda-tanda kemunafikan adalah dusta, gemar berdusta. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba itu berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai tertulis dia di sisi Allah sebagai kadzdzab, seorang pendusta. Dan akan tersebar namanya di tengah-tengah manusia sebagai seorang pendusta. Sehingga apa yang dia katakan, tidak ada lagi yang mempercayainya. Ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pendusta. Terlebih lagi, dia meyakinkan dustanya dengan nama Allah. Maka dosanya lebih besar lagi. Berdusta itu dosa besar. Ditambah lagi dengan meyakinkan dustanya dengan nama Allah. Ini bentuk peremehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat ibadah adalah mahabbah wa ta'zim. Ini sebenarnya hakikat ibadah. Kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Hakikat ibadah adalah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam melakukan ibadah apapun, harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, dalam melaksanakan sholat itu harus disertai dengan cinta dan pengagungan terhadap Allah. Ketika kita puasa, dalam melaksanakan puasa itu harus disertai dengan cinta dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat ibadah. Taib. Maka sepatutnya seorang itu berlaku jujur, berkata jujur, apalagi ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Permasalahan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hulifa lahu billahi falyardha." Barang siapa yang menerima sumpah atau menerima suatu perkataan yang dikuatkan dengan sumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, hendaklah dia menerimanya. Ini syahidnya, ini inti pembahasannya. Ya. Beliau menyebutkan dalam bab, dalam judul bab, ma ja'a fi man lam yaqna bil halifi billah, penjelasan tentang hukum orang yang tidak mau menerima suatu perkataan yang dikuatkan dengan sumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang menerima perkataan saudaranya di mana perkataan itu dikuatkan dengan sumpah, yakni sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia menerimanya, menerima perkataan tersebut. Kenapa? Karena dia telah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menekankan perkataannya, sehingga penerimaan kita terhadap perkataannya adalah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak menerimanya, maka itu menunjukkan kita tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hanya saja, ulama kita memberikan perincian tentang kewajiban menerima perkataan seseorang yang disertai sumpah dengan nama Allah, itu ada 5 rincian. Yang pertama, kalau jelas dia berdusta, maka tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan wajibnya menerima perkataannya. Seperti kalau dia jelas-jelas menyelisihi kenyataan yang ada, misalkan ada matahari, waktunya siang, dia bersumpah dari Allah ini malam. Nah, ini tidak, ini sebagai contoh tidak mungkin diterima perkataan yang seperti ini. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak padanya tanda-tanda kedustaan, sehingga bisa dirojihkan bahwa ini memang dusta. Maka yang seperti ini pula tidak boleh, atau tidak wajib untuk kita percayai, kita terima perkataannya. Baik. Bentuk yang ketiga, apabila di situ terdapat 2 kemungkinan, dalam perkataannya terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan benar dan kemungkinan dusta. Maka yang seperti ini wajib untuk diterima sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau jelas kebenarannya atau kejujurannya di dalam ucapan, maka ini tentunya wajib untuk diterima. Kemudian yang kelima, apabila nampak lebih kuat kebenarannya dibanding dustanya, maka ini juga wajib diterima. Baik. Ini rincian yang disebutkan para ulama kita. Iya. Baik. Jadi inilah 5 bentuk berita yang sampai kepada kita. Jadi tidak semuanya, walaupun ditekankan dengan sumpah, boleh kita terima begitu saja. Karena, yani kalau sudah jelas misalkan orang itu dusta, atau di situ ada tanda-tanda kedustaannya lebih besar, maka yang seperti ini tidak wajib untuk kita terima apa yang dikatakan saudara kita tersebut. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yarda fa laysa min Allah." Barang siapa yang tidak menerima perkataan saudaranya yang benar, atau terdapat tanda-tanda kejujuran, atau belum jelas apakah benar atau dusta, barang siapa yang tidak menerimanya, falaisa minallah, maka dia tidak memiliki bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, menunjukkan bahwasannya hal ini termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar apabila seorang tidak menerima perkataan saudaranya yang sudah ditekankan dengan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari tauhid. Sedangkan meremehkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengagungkan namanya menafikan kesempurnaan tauhid. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah ancaman yang besar, ancaman yang keras bagi orang yang tidak mau menerima sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain, kewajiban untuk berkata jujur di dalam sumpah dan diharamkannya dusta di dalam sumpah. Pelajaran yang lain, hendaklah berprasangka baik terhadap seorang muslim, terlebih ketika dia berucap dengan disertai sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sepanjang tidak menjadi jelas bagi kita bahwa ucapannya dusta, ya, sepanjang tidak ada tanda-tanda kedustaan, ya, di dalam ucapannya. Baik. Kemudian pelajaran yang lain, di dalam hadis ini terdapat kewajiban membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala idza kana min ahli al-iman, apabila memang orang ini orang yang termasuk ahlul iman, salam, orang yang bisa dipercaya, ya, nampak kesolehan padanya, maka wajib bagi kita untuk menerima perkataannya apabila disertai dengan sumpah. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk saling mencintai, saling merekatkan hubungan dan bersatu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menekankan tentang wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab hal itu merupakan bagian dari tauhid. Sebaliknya, seorang yang tidak mengagungkan Allah atau tidak mengagungkan nama-namanya, berarti dia telah menafikan kesempurnaan tauhidnya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Maka jelaslah pentingnya menjaga tauhid dan terus menyempurnakannya dan menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid atau bahkan bisa menghilangkan tauhid itu sama sekali, yaitu asyirkul akbar wa syirkul asghar. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, jadi para pendengar radio Da'wah Salafiyah, telah diuraikan oleh Ustaz Nambo Abdillah Sofyan berkenaan dengan yaitu sumpah, ya, di dalam kitab tauhid, ya. Semoga para pendengar radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada bisa mengambil faedah dan bisa memahaminya. tapi berkenaan dengan sumpah. Jadi telah dijelaskan tadi bagaimana adab-adab seseorang ketika bersumpah. Yang pertama adalah mungkin jelaskan, hendaklah seorang muslim ketika bersumpah itu jelas di atas kejujuran. Kemudian bagi para pendengar radio Da'wah Salafiyah, ketika mendengar saudaranya telah bersumpah, maka adabnya yang pertama kali adalah harus menerima, kecuali ada tanda-tanda kedustaan di dalamnya. Tapi para pendengar radio Da'wah Salafiyah, insyaallah pembahasannya telah jelas sekali dan telah kita dengarkan bersama Ustaz Abu Abdullah Sofyan hafizallahu taala. Kemudian seperti biasanya insyaallah pada akhir pembahasan pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah antum dengarkan semula, yaitu insyaallah akan mendengarkan bagaimana pertanyaan yang akan insyaallah dijawab oleh Ustazuna. Tapi mungkin kami langsungkan saja Ustaz pertanyaan-pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Mohon dijelaskan, satu, dalam salat sebelum takbiratul ihram membaca ta'awudz dengan tujuan agar setan tidak mengganggu, dibolehkan atau tidak? Boleh saja insyaallah taala. Hanya saja perlu diketahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila salati fa asbigil wudu'a tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Kalau engkau hendak salat, maka hendaklah menyempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir. Dari hadis ini kita ketahui ucapan yang pertama diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai sholatnya adalah takbir. Sehingga kita mencukupkan dengan ini, itu lebih afdal, lebih baik dan lebih selamat. Kecuali kalau ada dalil yang kita belum tahu, ana pribadi belum tahu, yang membolehkan hal tersebut secara khusus. Dan juga ucapan ta'awudz sudah terkandung di dalam sholat. Karena setelah kita membaca dua istiftah, termasuk yang disunnahkan, setelah itu membaca ta'awud, baru membaca basmalah, baru membaca surat Al-Fatihah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sifatul Salah. Baik. Dua, bacaan sewaktu ruku' dan sujud dibaca 3 kali dengan tujuan agar lebih khusyuk dan lama. Dibolehkan atau tidak seperti ruku subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli dibaca 3 kali. Sementara bacaan duduk di antara 2 sujud dibaca 1 kali. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Boleh saja, bahkan terdapat dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 kali atau lebih dari itu. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ghafirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Beliau membaca subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ghafirli, dan beliau memperbanyak ucapan itu. Memperbanyak di sini bisa jadi lebih dari 3 kali, tidak mengapa insyaallah taala. Pada ruku'nya maupun sujudnya yata'awwalul Qur'an, beliau mengamalkan Al-Quran, yakni perintah Allah di dalam Al-Quran untuk memperbanyak tasbih, dan tahmid serta istighfar. Taib, Wallahu a'lam. Kalau daging tokek halal atau haram, tokek haram. Makan tokek haram, memperjualbelikannya juga haram. Mengapa? Karena tokek termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, "Man qatala waza'an fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasanatin." Barang siapa yang membunuh cicak. Cicak di sini umum mencakup juga tokek sebagaimana dijelaskan para ulama. Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa man qatalaha fid darbati tsaniyah falahu kadza wa kadza. Ya. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, maka pahalanya lebih rendah lagi. Iya. Lebih rendah dari yang pertama dan seterusnya. Baik. Ya, ini jelaskan dalam banyak hadis karena dia adalah binatang yang fuwaisiq, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamainya sebagai fuwaisiq, binatang yang fasik. Ya. Dijelaskan juga dalam hadis di antara alasannya karena ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu dibakar oleh orang-orang kafir, dia ikut meniup api. Dia ikut meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kesimpulannya, cicak atau tokek adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh sama dengan hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Dua-duanya tidak boleh untuk dimakan. Dan juga tidak boleh diperjualbelikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan jual beli, ya. Jual beli sesuatu tersebut. Baik. Afwan, boleh enggak memisahkan anak ayam sama induknya yang baru netes? Tidak ada larangan di dalam syariat. Hanya saja diperhatikan hanya maslahat dan mudaratnya. Ya. Kalau itu bisa lebih membahayakan, ya, ayam tersebut, maka tidak boleh dilakukan. Allahu a'lam. Bagaimana kalau mengucapkan Al-Quran dalam hati kalau punya hadas junub? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ya. Apabila wanita sedang haid mengajar ikra. Wanita sedang haid membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran tidak mengapa insyaAllah ta'ala, karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang melarang hal tersebut. Wallahu a'lam. Kalau pakai cadar orang lain tidak bisa lihat. Ada yang mengatakan dosa sendiri karena yang pakai cadar bisa melihat orang lain. Apa benar jadi dosa? Benar jadi dosa kalau memang dia melihat, ya. Dia dengan sengaja melihat laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya tanpa keperluan mendesak atau melihat dengan syahwat. Atau melihat dengan syahwat. Kalau dilakukan dengan sengaja. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memalingkan pandangan, ya, kalau seorang melihat dengan tanpa sengaja. Ya. Dan Allah memerintahkan laki-laki menundukkan pandangan. Demikian pula Allah perintahkan wanita juga harus menundukkan pandangan. Jadi bukan cuma laki-laki. Ya. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Maksudnya tidak melihat, ya, wanita yang tidak halal baginya. Wanita juga demikian. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak boleh melihat laki-laki yang tidak halal baginya. Sebagaimana Allah berfirman, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat setelahnya Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menundukkan pandangan maksudnya tidak melihat apa yang tidak halal baginya. Jadi bukan berarti sudah pakai cadar dengan bebas bisa melihat, ya, semua laki-laki, bukan itu maksudnya. Ya. Dan hakikat hijab, ya, Dan hijab yang paling terpenting sesungguhnya adalah hijab hati. Ya. Hakikat jilbab yang paling terpenting adalah hati. Ya. Jangan sampai seorang berjilbab tapi hatinya berzina. Ya. Namun bukan berarti kita katakan hijabnya hati saja. Ya. Lalu tubuhnya tidak dihijabi. Itu juga tidak benar. Itu juga tidak benar. Jadi dua-duanya. Ya. Tubuhnya dihijabi. Ya. Ditutup dari pandangan orang-orang yang tidak halal baginya. Demikian pula hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah hukumnya nikah siri? Mohon dijelaskan. Ya. Nikah siri dalam artian tidak didaftarkan kepada pihak yang berwenang, ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Maka ini dosa, sebab menyelisihi syariat. Walaupun mungkin saja nikahnya sah, sebab melaporkan pernikahan itu bukan syarat pernikahan, bukan syarat sahnya. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Jadi cukup persetujuan wali dan adanya dua orang saksi, nikahnya sah. Namun kalau dia tidak melaporkannya kepada pemerintah, ya, apabila memang ada aturan yang mewajibkan hal tersebut, maka mereka berdosa karena menyelisihi ulil amri dalam aturan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Baik. Adapun kalau yang dimaksud dengan nikah siri tanpa diketahui oleh wali, maka nikahnya tidak sah. Ya. Nikahnya tidak sah. Nikah siri tanpa diketahui oleh wali atau tanpa disetujui oleh wali, nikahnya tidak sah. Ya, seperti banyak yang terjadi. Baik. Sedangkan kalau sudah disetujui oleh wali dan dihadiri dua orang saksi, namun dilakukan diam-diam, dalam artian tidak diadakan walimahnya, ya, tidak diadakan pestanya, maka hal ini tidak sesuai sunnah, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulim walau bishar." Ya. Adakan walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Akan tetapi nikahnya tetap sah. Ya. Nikahnya tetap sah. Wallahu alam. Ini hamba Allah di Bojong Ciamis mau menanyakan, bagaimana melakukan sujud syukur? Apa ada salamnya dan bagaimana bacaannya? Sujud syukur sama dengan sujud biasa, namun tanpa perlu takbir dan tanpa salam. Juga tidak harus bersuci dahulu. Bacaannya pun sama dengan bacaan sujud di dalam sholat. Demikian yang dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Bagaimana kalau di depan musalla yang biasa saya melaksanakan sholat berjamaah ada kuburannya? Tapi saya tidak tahu duluan musalla atau duluan kuburan dibikinnya. Sama saja. Walaupun musalla duluan atau kuburan duluan, tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Hanya saja hukum itu berlaku, sebagaimana dijelaskan sebagian ulama, kalau memang kuburan itu dahulu, maka musalla yang dipindahkan. Sedangkan kalau musalla yang dahulu di situ, yang lebih dulu di situ, maka kuburan yang dipindahkan. Baik, wallahu alam. Apa hukumnya gadai seperti saya gadaikan sawah 5 juta? Ya. Gadai tidak apa-apa sepanjang tidak ada riba, tidak ada penyelisihan syariat. Ya. telah pernah kita contohkan. Misalkan orang yang meminjamkan uang ya, dengan gadaian, lalu dia memanfaatkan barang gadaian tersebut. Ya. Lalu dia memanfaatkan barang gadaian tersebut. Iya, ini termasuk riba. Sebab dia mengambil keuntungan dari balik piutangnya. Nabi di dalam ijma para ulama, barang siapa yang mengambil manfaat dari suatu piutang atau hutang yang dia berikan, maka itu adalah riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang kita berikan kepada saudara kita, lalu kita ambil manfaat darinya atau kita dapatkan suatu manfaat darinya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Jadi sawah ini tidak bisa digunakan baik oleh pemiliknya maupun orang yang memegang sawah itu sebagai jaminan, ya, sebagai barang gadaian. Kecuali kalau misalkan ada kesepakatan untuk bagi hasil. Ya, kesepakatan untuk bagi hasil. Iya. Ini misalkan sawah itu tetap dikelola oleh pemiliknya. Iya. Tetap dikelola oleh pemiliknya. Lalu dimodali oleh orang yang meminjamkan uang, lalu hasilnya dibagi. Ya. Makanya tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu alam. Atau sebaliknya, yang lebih tepat, kalau orang yang memberikan pinjaman itu mengelola sawahnya. Ya. Mengelola sawahnya, lalu hasilnya dibagi. Dibagi kepada orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, dibagi kepada orang yang meminjam, karena dia yang memiliki sawah. Ya. Dengan bagi hasil yang sesuai dengan pembagian yang biasa, ya, ada di masyarakat. Ini perlu juga ditekankan, dengan bagi hasil yang sama dengan pembagian yang ada di masyarakat. Ya, misalnya, pengelola itu 70%, sedangkan pemilik 30%. Ya. Jangan sampai, karena dia sudah meminjamkan uang, dia merasa lebih berhak untuk mendapatkan lebih banyak. Ya. Dia ambil 80% dan dia serahkan kepada pemiliknya 20%. Ini tidak boleh, sebab ini termasuk kategori mengambil manfaat dari hutang yang dia berikan kepada saudaranya. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran kita dilarang bercerai-berai. Maksudnya dilarang bercerai-berai seperti apa? Yakni dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menyebabkan perpecahan atau permusuhan antara kaum muslimin. Ini maksudnya. Iya. Baik itu berupa kebid'ahan ataupun kezaliman kepada saudara kita kaum muslimin. Iya. Karena setiap bid'ah itu adalah sesuatu yang bisa memecah belah umat. Dan akar perpecahan umat itu karena bid'ah. Dahulu kaum muslimin adalah umat yang satu. Satu di atas sunnah. Lalu muncul bid'ah khawarij, bid'ah syiah, murji'ah, dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin menjadi tercerai berai. Tidak lagi bersatu di atas sunnah. Dan hakikat persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas sunnah. Demikian pula larangan berbuat zalim kepada saudara kita. Karena kalau kita berbuat zalim kepadanya, akan menyebabkan perpecahan, permusuhan antara kaum muslimin, ya, antara satu dengan yang lainnya. Baik. Demikian pula yang dimaksud dengan larangan bercerai-berai adalah larangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Karena kita telah diperintahkan untuk berjamaah bersatu di bawah kepemimpinan seorang muslim. Sehingga orang yang memberontak, maka dialah orang yang melakukan cerai-berai dalam barisan kaum muslimin. Tapi ini makna-maknanya, wallahu alam. Ustaz mohon doanya buat saya agar diberi kemudahan dalam urusan dunia dan dimudahkan dalam memahami ilmu agama. Insyaallah taala kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma amin. Dikumpulkannya penulisan Al-Quran pada zaman Rasul kan tidak ada. Berarti Al-Quran yang sekarang bid'ah, karena Al-Quran adalah bagian yang tak dapat terpisah dari ibadah. Baik. Ini salah pemahaman. Iya. Pengumpulan Al-Quran bukan ibadah, tetapi itu adalah sarana ibadah. Ibadahnya adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Walaupun dia tidak terpisah dengan ibadah, tetapi dia bukan ibadah. Sama saja kita menggunakan pengeras suara ketika kita azan. Pengeras suara itu tidak terpisah dari ibadah. Tapi dia bukan ibadah itu sendiri. Dia hanyalah sarana untuk beribadah. Dia hanyalah sarana untuk beribadah. Iya. Kemudian secara umum, terdapat perintah untuk menjaga Al-Quran. Maka, bentuk penjagaan kepada Al-Quran adalah dengan mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Coba kita bayangkan, kalau hari ini Al-Quran terpisah-pisah, tentunya akan menyulitkan pengajaran Al-Quran dan penghafalan Al-Quranul Karim. Iya. Maka para sahabat kemudian sepakat, ijma. Dan ijma itu dalil. Nabi SAW bersabda, La yajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Umatku tidak akan bersepakat seluruhnya di atas kesesatan. Para sahabat seluruhnya sepakat, tidak mungkin itu sesat. Untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Kemudian hal itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau tidak mau, tetapi beliau tidak butuh. Dan umat di zamannya tidak butuh. Dan ini kaidah yang mudah untuk mengetahui bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang juga dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak melakukannya. Bid'ah itu sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak melakukannya padahal beliau mampu. Padahal beliau mampu melakukannya. Sedangkan al-maslahah al-mursalah, ini istilah yang dinamakan para ulama tentang pengumpulan Al-Qur'an, adalah sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak dibutuhkan. Bukan karena tidak boleh, tapi tidak dibutuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an. Jibril selalu datang untuk mengajarkan Al-Quran. Para sahabat menghafal Al-Quran banyak sekali. Bahkan sampai di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, masih belum dibutuhkan. Sebab para penghafal Al-Quran itu luar biasa banyaknya. Nanti ketika sudah banyak meninggal para sahabat yang menghafal Al-Quran, dan dikhawatirkan ya, semakin kurang orang yang menghafal Al-Quran, baru kemudian para sahabat mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Iya. Maka ini bukan termasuk kategori bid'ah. Disebabkan adanya dalil umum, yaitu dalil perintah untuk menjaga Al-Quran, dan juga hal itu hakikatnya bukan termasuk ibadah itu sendiri, tetapi termasuk sarana ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Taghut itu apa? Taghut itu, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Ya. Seorang hamba yang melampaui batas. Apakah dia seorang yang diikuti, ya, diteladani, ataukah yang disembah, ataukah yang ditaati? Ya. Jadi kalau seorang mengikuti, ya, seorang diikuti, walaupun dia salah, ya, seperti para dukun, maka dia taghut. Atau seorang yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadahan tersebut, dia juga taghut. HP antum. Demikian pula seorang yang ditaati selain Allah dalam perkara yang menyelisih syariat Allah, maka dia juga taghut. Baik. Ijma itu apa? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu hukum syar'i. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya. Penyamaan antara cabang hukum dengan asalnya karena adanya suatu sebab yang sama, ya, antara keduanya. Nah, ini definisinya. Kapan saja waktunya zakat fitrah? Saya dari Kawali. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada dua. Waktu yang utama dan waktu yang dibolehkan. Waktu yang utama adalah mengeluarkan zakat fitrah pada pagi hari sebelum sholat Id. Ya, sebagaimana dalam hadis, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an minat ta'am. Ya, kami mengeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitr satu sa' dari makanan. Juga dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum manusia melakukan sholat. Ini waktu yang afdal. Namun ada waktu yang dibolehkan, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Nafi, beliau mengatakan, fakana ibn Umar yu'ti anis saghir wal kabir hatta in kana la yu'ti an bani wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tawna qabla al-fitri biyaumin aw yawmain. Ya. Pada bagian akhir hadisnya disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Jadi sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ini dibolehkan, namun yang afdal sebelum pada pagi hari sebelum sholat. Baik. Dari segi manakah orang yang ziarah ke makam-makam para wali songo atau yang semisalnya dianggap ibadah padahal tidak bermaksud untuk meminta padanya, ziarah kubur itu ibadah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut. Iya. Sebagaimana dalam hadis, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah." Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang pergilah ya untuk berziarah kubur." Ya, maksudnya jika tidak sampai derajat jarak safar, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Menunjukkan ziarah kubur itu ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, ya, menganjurkan untuk berziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan sesuatu kecuali karena itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Baik. Dan ini termasuk kebidahan apabila sampai melakukan safar, ya, perjalanan jauh untuk beribadah di satu tempat tertentu, ya, kecuali kepada tiga masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan, ya, perjalanan panjang, ya, safar, kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain ke tiga masjid tersebut, maka hal itu termasuk dalam cakupan larangan, ya, termasuk juga berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kalau seorang meniatkannya dari kampungnya, kecuali kalau dia sudah masuk kota Madinah lalu berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia niatkan berziarah, itu sudah bukan termasuk safar karena dia sudah berada dalam kota Madinah. Iya. Baik. Jadi itu termasuk kebid'ahan dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Apabila seorang berdoa kepada Allah di sisi kuburan para wali ini, ya, baik dia sendiri bisa melakukan kesyirikan ataupun orang yang melihatnya, ya, apalagi kalau Pak Kiai yang berdoa di situ, ya, bisa jadi orang yang melihatnya ternyata Pak Kiai berdoa kepada Wali Songo misalkan, padahal Pak Kiai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi perbuatannya itu bisa menyesatkan orang lain. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil pada bab-bab yang sebelumnya tentang haramnya berdoa, ya, di sisi kuburan orang-orang yang saleh, ya, kecuali mendoakan penghuni kubur tersebut, ya, dan juga larangan sholat di sisi kuburan karena hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Tapi barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.